Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuk ke bab yang ke-45 dari kitabul ilm. Dan di bab yang ke-45 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab man sa'ala wa huwa qa'im aliman jalisa. Bab seorang yang bertanya dalam keadaan berdiri, dan alim, ulama yang dia tanya dalam keadaan duduk. Dan Al-Imam Bukhari kalau menyebutkan hadis, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, yang hadis tersebut menunjukkan bolehnya hal tersebut, bolehnya seorang talib tatkala bertanya dalam keadaan berdiri, dan yang ditanya dalam keadaan duduk. Dan hal ini terkadang dibutuhkan tatkala berada di majlis besar. Kalau bertanya dalam keadaan duduk, kadang tidak terdengar suaranya atau tidak terlihat siapa yang bertanyanya, maka dia butuh berdiri agar terlihat siapa yang bertanya dan terdengar suara orang tersebut, bisa tersampaikan pertanyaan dengan baik. Dan Al-Hafidz menyebutkan nukilan kalam Ibnu Munir rahimahullah ta'ala tentang bolehnya hal tersebut. Dan bahwasannya tersebut tidak termasuk ke dalam ancaman orang yang yuhib an yatamathalahu rijal qiyamah, ancaman bagi orang yang ingin dihormati oleh orang lain dan menginginkan agar orang-orang berdiri memuliakannya. Kita membaca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Utsman Utsman ibn Abi Syaibah qala akhbarana Jarir Jarir ibn Abil Hamid an Mansur Mansur ibn Mu'tamir an Abi Wa'il Syaqiq ibn Salama an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah ma qitalu fi sabilillah fa inna ahadan yuqatilu ghadaba wa yuqatilu hamiyah farafa ilay ra'sah قال وما رفع إلى رأسه إلا أنه كان قائما فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang laki-laki, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ma qitalu fi sabilillah, apa itu makna berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa orang yang dalam keutamaan al-jihadu fi sabilillah? Fa inna ahadan yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyah, karena Di antara kami ada orang yang berperang dikarenakan ghadab, dikarenakan marah, atau dikarenakan hamiyah, dikarenakan menjaga harga dirinya, tidak terima kalau kaumnya dikalahkan oleh yang lainnya, atau tidak terima kalau kabilahnya atau negerinya diserang oleh yang lainnya, maka dia tampil membela kaumnya hamiyatan dan ghadaban. Dan juga diwetiklah kita lalui syaja'atan waria'an, seorang yang berperang dikarenakan sifat berani yang ada padanya dan ia ingin tampakkan keberanian tersebut. Dan juga dia berperang karena ingin dilihat bosnya dia seorang mujahid fisabilillah. Siapa yang mendapatkan keutamaan jihad fisabilillah tersebut? Maka Nabi SAW mengangkat kepala beliau, mengarahkan pandangannya kepada orang yang bertanya tersebut. Kata perawi, dan tidaklah Nabi SAW mengangkat kepala kepadanya melainkan yang bertanya dalam keadaan berdiri, dan Nabi dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi menjawab, man qatala takuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillahi azza wajalla. Barang siapa yang berperang dalam rangka kalimatullahi azza wajalla, agar kalimatullah, agama Allah subhanahu wa ta'ala menjadi yang paling tinggi, maka dia telah berjihad fi sabilillahi azza wajalla. Ini hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Dan di sini disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in fi kitab al-ikhlas tentang wajibnya seseorang tatkala beramal saleh untuk mengikhlaskan amalannya hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita lalui bersama hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dan hadisnya di Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuqda yawm al-qiyamah 'alaihi rajulun ustushhid." Nabi sallallahu ketika menyebutkan tiga golongan yang akan pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat, kata beliau, orang yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada kiamat adalah seorang yang gugur di medan jihad. "Tsumma arafahu ni'amahu fa'arafaha." Kemudian dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dan diingatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mengakui hal tersebut, mengakui semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian ditanya tersebut, "Fama amilta fi?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Maka dia menjawab, "Qataltu fik hatta astushhid." Aku berperang di jalanmu sampai aku gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Kadzabta. Innama qatalta liqal jari faqad qil. Fa umira bi fasiba wajhi thumma ulqiya fin nar." Kata Allah, kamu telah berdusta. Kamu berperang hanya dikarenakan ingin dikatakan dia seorang yang pemberani. Waqad qil, dan telah engkau dapatkan julukan tersebut. Kau terkenal dengan seorang yang pemberani. Kemudian Allah perintahkan tersebut untuk dimasukkan ke neraka. Maka diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan saya itu lebih disebutkan tentang orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Dan tatkala ditanya tentang apa yang dia lakukan, dia mengatakan, "Ta'lam tufiq wa 'allamtu." Aku belajar ilmu karenamu dan aku mengajarkannya karenamu. Maka Allah katakan, "Kadzabta. Innama ta'lamta al-'ilma liqal 'alim wa qara'ta liqal qari." Kamu telah berdusta. Kamu belajar ilmu dikarenakan ini dikatakan kau seorang alim, seorang yang berilmu. Dan kau membaca Al-Qur'an dikarenakan ini dikatakan qari. Engkau seorang pembaca Al-Qur'an. Juga selanjutnya disebutkan tentang orang yang sangat dermawan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hisab orang tersebut. Kemudian ketika dia mengaku bahwasanya dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan Allah, Allah katakan kadzabta. Inna ma fa'ata dzalika liqal jawad. Engkau telah berdosa. Kamu lakukan seperti itu dikarenakan kamu ingin dikatakan seorang yang dermawan. Faqad qil. Dan telah kau dapatkan julukan tersebut. Dan semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Dan syahidnya bahwa semua amalan saleh wajib untuk dibangun di atas keikhlasan. Dan ini merupakan bahan renungan kita semuanya. Untuk siapa kita beramal dan karena siapa kita beramal. Semua amal kita dalam menuntut ilmu, di dalam beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu qiyamul lail ataupun siamnya, atau salat yang fardhu ataupun siam yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah kita, kita hisab diri kita sebelum kita kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa kita beramal. Sehingga kita dapatkan niat kita tidak benar, maka segera kita memperbaiki diri agar kita tidak menyesal kelak pada hari kiamat. Akan tetapi perlu diingat juga bahwasanya hal tersebut jangan sampai menghalang kita untuk beramal soleh. Menghisab amalan kita, melihat niat amalan kita, jangan sampai menghalang kita untuk beramal amalan soleh. Karena sebagian beralasan, saya tidak mau mengajar, tidak mau berkhutbah karena khawatir riya. Saya tidak mau sholat dikarenakan khawatir riya. Tidak mau bersedekah dikarenakan khawatir riya. Itu keliru. Yang benar beramal, beramal amalan soleh. Selama engkau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu untuk mengamalkannya, kemudian perbaiki niat kita, perbaiki niat kita. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita memiliki niat yang benar, ingin mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tolong, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Innallaha la yudhi' ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan dan tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Sekali lagi, wajib baik kita untuk menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga niat dalam beramal agar amal tersebut bermanfaat untuk kita. Dari sini terus dalam jihad, jihad dikatakan fi sabilillah bagi orang yang berjihad dikarenakan ingin menegakkan kalimatullah azza wa jalla, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita para talabatul ilm, kita sekarang sedang berjihad fisabilillah, jihadun nafs, maka perbaiki niat kita dalam talabul ilm agar talabul ilmi kita bermanfaat untuk kita kelak pada hari kiamat, menjadi hujah untuk kita dan bukan yang menghujah kita. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan siang hari ini kita masuki bab yang ke-65 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-65 beliau memberikan terjemah babnya dengan Ibtida'ul Alim At-Talib. Bab seorang alim memulai memberikan faedahnya kepada talibnya. Imam berikan langsung faedahnya atau melalui pertanyaan yang ia lontarkan. Seandainya talibnya bisa menjawabnya, maka telah tersampaikan. Dan seandainya tidak bisa, maka dia berikan jawaban tentang pertanyaan tersebut. Dan terkhusus dalam masalah ini, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau memiliki kelebihan yang tidak terlihat pada ulama-ulama yang lainnya. Itu kelebihan dalam masalah mudzakarah. dan dalam masalah al-iktsar min al-as'ilah, banyak mudakarahnya dan banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-muridnya, menyampaikan ilmu melalui pertanyaan. Maka kita dapatkan beliau kalau selesai sholat, sholat wajib, salam, kemudian dikir sejenak, setelah itu beliau bertanya ke kanan, ke kiri, yang di depannya ditanya. Juga ketika beliau selesai sholat asar atau duhur atau maghrib, dari tempat sholat menuju ke tempat taklim beliau, ke kursi beliau, sepanjang jalan beliau bertanya pada orang-orang yang dilewati. Dan ini merupakan perkara yang sangat berfaedah, berfaedah untuk yang bertanya sendiri, maklumat yang telah terjaga, dan juga berfaedah kepada yang ditanyanya. Terlebih lagi ketika di majelis, di majelis beliau, di majelis ilmu beliau, beliau tanya, orang-orang suruh berdiri, sekarang suruh maju, dan diberikan kepada mikrofon, dan ditanya, ditanya tentang faedah-faedah ilmiah. Seorang alim menyampaikan ilmunya tidak menunggu ditanya oleh muridnya, tapi beliau sampaikan secara langsung atau melalui pertanyaan yang dilontarkan. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala fi 'amal yawm wa lailah. Al-Imam An-Nasa'i, Akhi Yusuf, masmuh Ahsanta, Ahmad Ibn Shu'aib. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala akhbarana 'Ubaydullah ibn Abi al-Karim قال حدثنا علي بن أبي الحميد قال حدث سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فنزل ونزل رجل إلى جانبه فالتفت إليه فقال ألا أخبرك بأفضل القرآن قال فتل عليه الحمد لله رب العالمين. Qala Syekh rahimahullah taala hadza haditsun sahih. Fa Ubaydullah ibn Abdul Karim huwa al-hafidzul kabir Abu Zurrah. Wa Ali ibn Abdul Hamid huwa al-ma'ni. Ya'ni linisbah. Wa qad wasaqa Abu Hatim Abu Zurrah kama fi tahdhib tahdhib. Wa qad akhrajahu al-Hakim rahimahullah taala fa qala akhbarana al-Husain ibn al-Hasan ibn Ayyub. Qala hadatsana Abu Hatim Ar-Razi. قال حدثنا علي بن أبي الحميد المعني به ثم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم كذا قال وعلي بن أبي الحميد ليس من رجال مسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau sedang dalam perjalanan, kemudian tatkala beliau singgah di suatu tempat, nazal rajul ila janibi, sehingga terturun berhenti bersama beliau seorang laki-laki di samping beliau. Faltafata ilai, maka Nabi menoleh ke orang tersebut, ke sahabat tersebut, kemudian beliau berkata ala ukhbiruka bi'afdhalil Qur'an, tidakkah aku beritahukan kepada engkau Al-Qur'an yang paling afdal, itu surah dalam Al-Qur'an yang paling afdal. Qal, kemudian Nabi bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Al-Fatihah. Dan ini hadis sama dengan hadis Abi Sa'id Rafi bin Mu'alla radhiyallahu anhu yang telah kita tahu di Sahih Bukhari. Nabi ketika di masjid beliau berkata kepada Abu Sa'id Rafi bin Mu'alla, "Alau allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruj min masjid." Wahai Abu Sa'id, tidakkah aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Kemudian Nabi tatkala mau keluar dan memegang tangan Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, "Ya Rasulullah, innaka qulta law allimaka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruj min masjid." Wahai Rasulullah, tadi engkau katakan tidak aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Maka Nabi mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya sabul mathani wa Qur'anul azim alladhi utituh. Surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, surah Al-Fatihah. Wahyasabul Mathani adalah surat yang terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Wal-Quranul Adhim, dan Quran yang agung yang Allah berikan kepadaku. Syahidnya dari sini, Nabi SAW ketika beliau melihat ada orang di samping beliau dan beliau ingin berikan ilmu kepadanya, maka beliau sampaikan, ala ukhbiruka bi afdal Quran, tidakkah aku beritahu kepadamu Al-Quran yang paling afdal, surat yang paling afdal dalam Al-Quranul Karim. Kemudian beliau sebutkan, seorang alim memulai memberikan faedah kepada muridnya dengan tanpa menunggu pertanyaan. Dan perlu diketahui bahwasanya di antara kewajiban seorang alim adalah menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada manusia. Selain kalau ditanya wajib untuk menjawab, kalau dia mengetahui, sudah kita tahu hadis di Jami' Sahih, hadis Abi Hurairah, man su'ilan ilmin fakatamahu aljamahu bilijamin minannar, atau uljima bilijamin minannar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu dan kadang dia tahu kemudian dia tutupi, tidak menjawabnya, maka dia akan ditutup mulutnya dengan tutup dari neraka. Begitu pula ketika seorang alim melihat seseorang atau manusia secara umum membutuhkan kepada ilmu yang dia miliki, maka hendaklah dia sampaikan. Dan asar Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala Sahih Bukhari telah kita lalui bagaimana dorongan beliau kepada para ulama untuk menyebarkan ilmu dan menampakkan ilmu kepada manusia. Katanya, ilmu tidak akan hilang hatta yakuna sirra, sampai ilmu tersebut menjadi sembunyi-sembunyi, tidak dijelaskan kepada manusia. Lagi kewajiban bagi kita semuanya. Wa idza khadallahu mitsaqal ladina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kami mengambil perjanjian dari orang yang diberikan kepada mereka Al-Kitab, kepada mereka ilmu, la tubayyinunnahu lin-nas, kalian jelaskan ilmu tersebut kepada manusia, wa la taktumuna, dan janganlah kalian menyembunyikan atau menutupi ilmu tersebut. Kita cukupkan materi kita di siang hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mimbar atawasi bilhaq wa tawasi bisabar wa tadkir bainana. Kita sekarang memasuki hari yang ke-13, hampir setengah Ramadan kita lalui, dan tentunya kita saling mengingatkan bahwasanya jangan sampai terjadi pada kita semakin memasuki akhir-akhir Ramadan semangat kita semakin lemah. Justru sebaliknya, kita berusaha untuk meningkatkan konsentrasi ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Karena yang namanya waktu telah kita hidup bersama, tidak mungkin berulang. Syahr Ramadan, syahr karim, bulan yang banyak keutamaannya, kalau sudah luput dari kita tidak mungkin bisa kembali. Dan sudah kita ketahui bagaimana doa dan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima an furujulin adraka ali ramadan thumma kharaja minha falam yughfar lah. Sangat hina sekali seorang yang masuk atau datang bulan Ramadan kemudian dia keluar dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Di hari yang telah lalu mungkin banyak waktu-waktu kita yang sia-sia atau buruk, waktu yang kita kurang bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita masih punya kesempatan di akhir-akhir Ramadan ini untuk memperbaiki amalan kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.